kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri. Matanya membikin ngeri semua gadis-gadis remaja. Kaya lelaki katanya selalu begitu. Setiap wanita ternyata cucunya segudang.